Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para mustami'un al-kiram, para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat kembali bertemu lewat udara dalam kajian program penyejuk hati di RRI yang kita cintai ini. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan mengkaji surah Al-Baqarah ayat 107, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashiir. Yang artinya, tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang nasakh dan mansukh di dalam Al-Quran. Ada yang ditambah dan ada yang dihapuskan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Antara lain fungsinya adalah untuk menyesuaikan dan untuk mengganti yang lebih baik daripada kemaslahatan manusia itu sendiri. Nah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menegaskan bahwa sebenarnya lah Allah adalah penguasa mutlak. Allah adalah zat yang maha berkuasa atas segala yang ada di muka bumi, baik di langit dan di bumi ini, di alam semesta. Bahwa Allah lah yang menjadi pemiliknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang munib kepada Allah, akan diberikan Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan. Ayuhal mustami'un al-kiram, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa tidak ada satu zat pun, satu makhluk pun yang mampu menolong makhluk yang lain atau zat yang lain selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah ingin menjelaskan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang berkuasa di muka bumi ini selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Asy-Sya'rawi mengisahkan di dalam tafsirnya bahwa ada seorang pemuda yang ketika itu dia berada di dalam kegelapan malam. Tiba-tiba datang patroli yang menghampirinya. Karena dia merasa takut, akhirnya ia berlari. Berlari, dan akhirnya sampailah ke persembunyiannya. Tapi patroli itu menjumpai ia di dalam persembunyiannya. Dan naasnya, patroli itu juga menjumpai pemuda itu dengan sesosok mayat. Maka pemuda itu ditangkap oleh patroli tersebut dan ia tidak mampu lagi untuk memberikan bantahan karena fakta telah ada di depan mata. Maka ia meminta izin kepada pasukan-pasukan kerajaan itu tadi yang berpatroli untuk ia salat, menegakkan salat 2 rakaat. Selesai salat, ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa tiada saksi yang membela kebenaranku, dan Engkau memerintahkan pada kami agar jangan menyembunyikan kesaksian, maka aku memohon pertolonganmu." Subhanallah, ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengirim seorang pemuda yang lain yang mengakui bahwa ialah yang membunuh si mayat itu tadi. Ini adalah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala menolong orang-orang yang benar, menolong orang-orang yang menolong dalam tanda kutip agama Allah, orang-orang yang membela agama Allah. Dan pemuda itu tadi mengatakan, akulah pembunuhnya. Maka para patroli itu tadi, para pengawal kerajaan itu terkejut. Dan mereka mengatakan, hei pemuda, apa yang menyebabkan engkau mengakui bahwa engkau adalah pembunuh? Maka pemuda yang mengakui dirinya itu tadi membunuh mengatakan, aku seakan-akan mendengar bisikan-bisikan di telingaku yang tidak bisa membuat aku tenang, sehingga mau tidak mau aku harus mengakui kesalahanku. Maka setelah pemuda itu hendak dieksekusi, datanglah ahlud dam, ahlul waris dari si mayat, para keluarga, dan mengatakan, hei pemuda, hei pembunuh, kami telah memaafkanmu. Maka kita lihat dalam kisah ini betapa Allah subhanahu wa ta'ala menolong pemuda yang tadinya tidak membunuh, yang berdoa dan salat kepada Allah. Dan kemudian Allah juga menolong orang yang mengaku bahwa ia membunuh. Jadi pada hakikatnya dari kisah ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita, dan khususnya Al-Imam Asy-Sya'rawi ingin memaparkan kepada kita bahwa sekalipun kita salah, hendaklah kita mengakui kesalahan itu dan yakinlah bahwa dengan pengakuan itu Allah akan menolong kita, apalagi kita dalam kebenaran. Iya, baik sekali nih Pak Ustaz. Iya. Ayat ini ada kaitannya dengan ayat yang sering kita sebutkan dalam sholat nih Pak Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan, sebagaimana hanya Allah lah yang kita sembah. Tapi saya dalam beberapa peristiwa, saya sangat payah memahami iyyaka nasta'in ini Pak Ustaz. Menyembah mungkin kita sudah sampai derajat, walaupun bagaimana jangan sampai kita mensyirikkan Allah, hanya Allah lah yang kita sembah. Tapi dalam bentuk pertolongan ini, terkadang kita minta tolong juga dengan orang tua gitu kan, dengan tetangga. Nampaknya hidup ini gak lepas dari pertolongan sesama makhluk. Sedangkan disebutkan kita hanya minta tolong kepada Allah semata. Nah ini bagaimana ini konteks meminta tolong kepada Allah semata dengan meminta tolong kepada manusia ini Pak Ustaz? Iya, iya. Jadi ketika kita meminta tolong kepada manusia, maka pertolongan yang dilakukan oleh manusia itu adalah sebatas kemampuan ia. Artinya ketika kita meminta tolong kepada manusia itu, kita yakin di dalam diri kita bahwa manusia itu hanya mampu menolong kita sebatas kemampuan dia, tidak lebih daripada itu. Itu pun kalau dia maksimal membantu kita. Tapi ketika kita meminta tolong, nasta'in ilallah, meminta tolong kepada Allah, maka harus ada keyakinan di dalam diri kita bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi diri kita. Jadi ketika kita meminta tolong kepada Allah, maka ada keimanan di dalam diri bahwa Allah akan menolong kita. Di mana di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hanya saja para pendengar RRI yang berbahagia, terkadang pertolongan Allah ini tidak kita ketahui bagaimana bentuknya. Misal, kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita disembuhkan dari suatu penyakit atau dari suatu musibah. Tapi ternyata kesembuhan itu datang dan lama. Menurut kita bahwa sakit itu tidak baik, tapi ternyata di sisi Allah sakit itu jauh lebih baik bagi diri kita. Makanya di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, jangan kamu mengira bahwa sesuatu yang buruk bagimu itu buruk adanya, mungkin di balik itu ada kebaikan. Nah di dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ana inda zanni abdi bi, aku itu seperti apa yang disangkakan oleh hambaku terhadap diriku. Artinya singkatnya bahwa ketika kita meminta tolong kepada Allah, kita yakin bahwa kekuasaan itu adalah milik Allah yang mutlak. Oleh karena itu kita meminta tolong kepada Allah dengan keseluruhan dan kesungguhan hati kita. Di sini saya ingin mengilustrasikan ini Pak Ustaz. Masa kita minta tolong dengan Allah, ya sebagaimana kita minta tolong, mak, mak, masakan aku supermila, mak, misalnya gitu kan. Enggak boleh itu, harus minta tolong dengan Allah. Nah, itu gimana nih Ustaz yang sederhana-sederhana seperti ini? Apakah dalam masak supermini juga minta tolong dengan Allah ini, Pak Ustaz? Nah, jadi maksud nasta'in itu sederajat apa itu, Pak Ustaz? Iya. Jadi ini tadi, dalam hal-hal yang kehidupan duniawi ya, artinya yang di mana kemampuan itu tidak dalam bentuk sesuatu yang mutlak, yang jauh lebih besar. Karena sebenarnya lah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kemampuan, kekuatan. Kemampuan dan kekuatan ini harus dipergunakan. Dan orang yang tidak mempergunakan kemampuan dan kekuatan, maka itu juga dicela oleh Allah. Artinya orang yang bertopang dagu, ya, orang yang bermalas-malasan, kemudian sedikit-sedikit minta tolong sama orang, sedikit-sedikit minta tolong kepada orang, ini juga dikecam oleh Allah. Karena apa? Karena Allah telah memberikan potensi pada dirinya. Yeah. Allah telah memberikan kekuatan pada dirinya. Nah, sedangkan ketika kita meminta tolong kepada Allah, sebenarnya lah yang kita mintakan itu lebih daripada hanya sekedar memasak Indomie. Begitu. Lebih besar daripada itu. Apa itu? Kehidupan. Makanya Imam Asy-Syarawi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelengkapan dalam kehidupan ini, dan semakin kelengkapan kebutuhan kehidupan itu, semakin tinggi kebutuhannya, semakin tinggi tingkat keperluan manusia terhadap benda itu, makin tidak ada orang yang menguasainya. Contoh udara. Kan setiap manusia, setiap makhluk hidup bahkan memerlukan udara. Tidak ada orang yang memonopoli udara. Begitu juga air, tanah. Nah, disinilah permintaan tolong kita kepada Allah dalam hal-hal yang jauh lebih besar. Begitu. Ya, saya ada wijahan nazar ya. Mungkin ada yang saya melihat dari diskusi kita yang menarik pada saat ini. Bahwa ada dua pola yang bisa kita kembangkan di sini. Hal-hal yang bersifat teknis, ya urusan manusialah gitu kira-kira. Tapi kebijaksanaan umum, pemberian secara mutlak dan sifatnya jangka panjang, ini tidak salah ya. Memang untuk Allah ini memang hanya kembali kepada Allah. Tapi walaupun begitu, kita tidak terjebak ke dalam dialektika filsafat. Bahwasanya Allah cuma tahu hanya yang global saja, yang juz'iyat tidak. Ya, justru Allah juga tahu. Cuman untuk pelaksanaan di lapangan, ya serahkanlah kepada manusia. Bagaimana membangun sebuah konstruksi, membangun negara yang baik, membangun prasarana jalan dan pemukiman penduduk. Ini untuk manusia lah ini kaplingannya kan. Jadi saya melihat ini yang lebih pantas dan cocok untuk kita kembangkan gitu, sehingga kita tidak terjebak pada apologetik yang dikembangkan oleh filsafat, atau kita terjebak pada orang-orang yang jabariyin atau mutawakilin gitu ya, bertawakal saja begitu. Ya, jadi kalau mungkin bisa saya tambahkan Ustaz Ardian, Ustaz Anafi, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashir, itu sebenarnya menyebabkan muslim itu memiliki sikap mandiri. Jadi mungkin dengan hanya meminta tolong kepada Allah itu artinya ya seperti kata Ustadz Ardi tadi, sikap kemandirian itulah yang ingin diangkat dalam kerangka nasta'in hanya kepada Allah semata. Sedangkan apakah akhirnya kita bisa meminta tolong sesama manusia? Di lain ayat juga disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi sebenarnya nasta'innya itu tadi, ta'awun itu tadi sebenarnya dalam tetap dalam bingkai takwa. Tetap ta'awun dalam bingkai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sama cinta kita hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika kita mencintai istri dan anak-anak berarti juga dalam bingkai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Memang sangat jelas bahwa apa yang disampaikan Ustaz Jainal tadi memang betul-betul memberikan kita sebuah pandangan bahwa sebenarnya lah kita memang meminta tolong kepada manusia, tetapi pertolongan itu tidaklah mutlak sebagaimana pertolongan Allah. Sebab Allah jauh lebih memberikan hal-hal yang bersifat sangat dibutuhkan oleh manusia. Para pendengar RRI rahimakumullah, Dari ayat ini dapat kita simpulkan beberapa poin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa mutlak di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang terjadi di muka bumi ini. Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka menentang hal ini. Mengapa? Karena mereka mengira apa yang mereka perbuat itu di luar daripada kemampuan Allah, di luar daripada kekuasaan Allah. Para filosof-filosof kufar, orang-orang kafir, yang banyak diagung-agungkan oleh ilmuwan-ilmuwan, tanda kutip ilmuwan-ilmuwan muslim, melihat bahwa Allah tidak memiliki kemampuan pada hal-hal yang parsial atau juz'iyat. Padahal pemahaman seperti ini amatlah sangat menyimpang daripada ayat ini. Allah mengetahui yang juz'iyat. Bahkan Allah telah memberikan contoh bagaimana Allah memberikan makan kepada Maryam ketika ia duduk di mihrab. Setiap hari ada makanan. Begitu juga kepada Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Artinya apa? Allah pun mampu memberikan makanan sebagaimana manusia memberikan makanan dan pertolongan kepada kita. Hanya saja apa yang diurus, apa yang diperbuat oleh Allah jauh lebih penting daripada apa yang kita kira. Dan manusia telah diberikan Allah Subhanahu wa taala potensi, kemampuan untuk dikembangkan untuk kemaslahatan itu sendiri. Jadi jelaslah bagi kita bahwa jika kita ingin meminta tolong kepada Allah, maka perbaiki dahulu ibadah kita sebagaimana konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru minta tolong. Jangan terus-terusan minta tolong tapi tidak pernah beribadah kepada Allah. Demikianlah yang dapat disampaikan dalam perjumpaan kita dalam kesempatan ini. Saya Ardian Syah bersama Ustaz Safiar, Al-Ustaz Zainal dan Ustaz Hanafi. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar mengucapkan beribu maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.